Sekedar penghibur diriku ini sayang, bukan pula sekedar pelepas rinduku, oh sayang, sakit hatiku kau buat begitu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu, kejam nyari kau, tega nyari kau padaku. Kau pergi dan datang sesuka hatimu, oh sakitnya hati, bencinya hati padamu. Sakitnya hati ini, namun aku rindu. Bencinya hati ini, tapi aku rindu. Sekedar penghibur diriku ini sayang, bukan pula sekedar pelepas rinduku, oh sayang, sakit hatiku kau buat begitu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu, kejam nyari kau, tega nyari kau padaku. Kau datang dan pergi sesuka hatimu, sakitnya hati, bencinya hati padamu.